Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Maqulah azimah qalaha ulama'una, suatu ucapan yang sangat agung yang diucapkan oleh para ulama kita. Bisabri wal yaqin tunalu al-imamatu fid din. Ma ma'na hadhihi al-maqulah, apa artinya Ibrahim? Bisabri wal yaqin tunalu al-imamatu fid din. Dengan kesabaran, dengan sebab kesabaran dan keyakinan al-ilm, maka akan diraih kepemimpinan di dalam agama. Baqiyat dalil, apa dalilnya? Dalil tentang ucapan ini. Siapa yang bisa dari kalangan thalabah? Abbas. Bisabri wal yaqin tunalu al-imamatu fid din. Isa. Satu ayat yang langsung mengumpulkan dua persyaratan ini. Dengan kesabaran dan keyakinan, dengan kesabaran dan ilmu akan diraih kepemimpinan di dalam agama. Apa? Ridho? Abdul Razak. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka sebagai a'immah, sebagai para pemimpin kedua, yahduna bi amrina. Mereka menjadikan perintah kami sebagai petunjuk. Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami yakin. Di dalam surat As-Sajdah ayat 24. Baqiyah soal. Ma asbab nail al-ilm an-nafi', apa sebab-sebab atau faktor-faktor yang bisa dipergunakan untuk meraih ilmu yang bermanfaat? Minat talabah. Al-jawab, inda talabah. Al-uzzab, kullukum tulabul ilmu insyaAllah. Lakin soal, inda talabah, al-uzzab. Pertama, taqwa Allah Azza wa Jal. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya, dalil bahwasanya takwa merupakan sebab untuk mendapatkan ilmu. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini di antara dalil. Demikian juga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum, Allah pasti menjadikan bagi kalian furqan, ilmu yang membedakan antara al-haq dan al-batil. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya dengan sebab takwa seseorang akan mendapatkan ilmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ada ucapan yang sangat bagus terkait dengan ayat ini, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dengan sebab ayat ini, ya. Ayat ini menunjukkan bahwa takwa merupakan sebab seseorang mendapatkan ilmu. Ucapan yang sangat bagus diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ayat ini menunjukkan takwa merupakan sebab meraih ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Sebab yang lainnya, takwa. Sebab yang kedua, bisur'ah, usama. Al-amalu bih. Apa dalilnya? Beramal dengan ilmu. Banyak sekali dalilnya. Ya, bahwasanya orang yang mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, maka dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau sahabat, ayat banyak. Walladzina hadadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Ini juga dijadikan dalil para ulama. Walladzina hadadaw ay walladzina amilu amalan salihan. Orang yang ihtadaw, beramal dari ilmu, mengamalkan syariat, zadahum huda, Allah tambahkan kepada mereka huda, petunjuk, ilmu. Naam. Wa atahum taqwahum, Allah berikan ketakwaan baginya. Dan ayat-ayat yang lain yang semakna dengan ayat ini. Naam. Al-amal bil ilmi. Mengamalkan ilmu. Yang ketiga. Faddal Muhammad Jibril. Ikhlas fi talabil ilm min asbab nail al-ilm an-nafi, merupakan sebab ilmu yang bermanfaat. Apa dalilnya? Nanti sebutkan adillah ala wujubi al-ikhlas fil ibadah yadukhul fihi talabul ilm. Ya, dalil-dalil tentang keikhlasan di dalam beribadah, maka masuk di dalam ibadah itu adalah talabul ilm. Bahkan talabul ilm termasuk afdal qurubat ba'dal wajibat. Bahwasanya menuntut ilmu merupakan ibadah yang paling mulia setelah perkara-perkara fardu. Karena dia talabul ilm adalah suatu ibadah, maka ibadah tersebut talabul ilm tidak akan diterima. Demikian pula seorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan yang dia lakukan. Dalil dari Al-Qur'an dan demikian pula sunnah sangat banyak yang menunjukkan naam keikhlasan merupakan perkara terpenting dalam ibadah, terlebih khusus talabul ilm. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Demikian pula, ya, celaan-celaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang riya, yang tidak mengikhlaskan talabul ilminya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengecam dan mengancam dengan ancaman yang keras bagi orang yang mencari ilmu yang semestinya dia tujukan wajah Allah Subhanahu wa taala. Man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li'aradin minad dunya lam yusib 'arfal jannah aw lam yajid 'arfal jannah. Siapapun yang mencari ilmu yang semestinya dia cari ilmu tersebut untuk meraih wajah Allah, maka ternyata dia cari untuk mendapatkan secuil dari urusan dunia, harta, kedudukan, kehormatan, pengikut, dan seterusnya. Lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Sebab yang lainnya, faddal. Banyak, Ali, soleh. Al-hirs, bersemangat di dalam mencari ilmu, bersemangat di dalam menghadiri majelis ilmu, bersemangat di dalam menghafal, bersemangat di dalam memurajaah, bukan semata-mata naam hadir, namun dia berusaha untuk memurajaah faedah-faedah yang dia dapatkan. Al-hirs, bersemangat di dalam mencari ilmu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jis. Bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan di antara perkara yang paling bermanfaat adalah ilmu. Dengan ilmu seseorang akan mendapatkan petunjuk, jalannya lurus, dia mengerti al-haq, demikian pula mengerti kebatilan. Al-hirs. Berikutnya, faza. Memiliki apa? Guru. Naam. Mulazamatu al-ustaz, memiliki guru, bukan otodidak, bukan naam membaca kitab sendiri tanpa memiliki dasar-dasar ilmu alat, demikian pula dasar-dasar ilmu yang lainnya seperti akidah, fikih. Maka seorang di dalam mencari ilmu hendaklah dia mencari guru mauthuq yang dipercaya keilmuannya, demikian pula amanahnya, karena ilmu merupakan bagian dari agama. Kata Ibnu Sirin rahimahullah taala, al-ilmu minad-din falyanzur ahadukum min ayna akhadha dinah, atau kama qala, ilmu merupakan bagian dari agama, maka lihatlah, perhatikan dari mana dia mengambil ilmu tersebut. Maka akhdhul ilm, mengambil ilmu, harus benar-benar dari kalangan ahli sunnah wal jamaah dan memiliki kafaah, memiliki kemampuan di dalam menyampaikan ilmu tersebut. Yang lainnya, Abdullah. Khasyatullah. Dalilnya khasyatullah, takut kepada Allah SWT, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian dari sebab-sebab mencari ilmu, yakni masuk dalam poin mengamalkan ilmu itu. Yang lainnya masih banyak. Abu Sama. Mutazawwij. Berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu merupakan rezeki dari Allah. Jangan menyandarkan pada hafalan kita, kemampuan kita, waktu yang kita miliki, namun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana malaikat, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma didoakan oleh Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muallima Ibrahim allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahhimni. Ini di antara doa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wahai zat yang mengajari Ibrahim, ajarkan kepadaku. Wahai zat yang memberikan pemahaman kepada Sulaiman, fahamkan diriku. Sampai-sampai disebutkan oleh Ibnu Daqiq rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seakan-akan Al-Quran dan Sunnah di hadapannya. Dia mengambil sesuai dengan apa yang dia inginkan, demikian pula meninggalkan apa yang dia inginkan. Demikian pula luju berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, bertadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab mendapatkan ilmu manfaat, tawakal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana seekor burung keluar dari sangkarnya, dari tempatnya di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, kemudian kembali di sore hari dalam keadaan perutnya kenyang. Ilmu bagian dari rezeki dari Allah. Allah berikan liman yasha min ibadih, dari hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Demikian pula salah al-qulub, ya, kebersihan kalbu, bersih dari syubhat, demikian pula bersih dari syahwat. Nah, ini juga termasuk dari sebab seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan banyak sekali sebab-sebab yang lainnya yang disebutkan oleh ulama kita. Maka seyogianya bagi kita semuanya untuk memurajaah, demikian pula mengulang-ulang dan memperhatikan apa yang dibimbingkan oleh ulama kita, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita melanjutkan tafsir ayat yang ke-146 pada surat Al-Baqarah, kita bacakan asbab nuzul atau sabab nuzul ayat yang ke-144. Pada ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama, disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam As-Sahih Al-Musnad min Asbabin Nuzul, qala al-Imam Bukhari rahimahullah fi sahihih, haddatsana Abdullah ibn Raja qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. قال البراء بن عازب رضي الله عنهما دهلوا نبي صلى الله عليه وسلم صلاة menghadap بيت المقدس selama 16 atau 17 bulan. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat berharap, menginginkan agar diarahkan ke arah Ka'bah. Fa anzalallahu qad nara taqalluba wajhika fis sama' fatawajjaha nahwal Ka'bah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 144 ini. Lalu Nabi menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah. Wa qala as-sufaha minan nas, orang-orang safih, orang-orang bodoh mengatakan, wa humul yahud, mereka adalah bangsa Yahudi, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha, apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang dahulu. Qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kemudian kata Bara, fa shalla ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun. Kemudian ada salah seorang sahabat, seorang lelaki, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma kharaja ba'da ma shalla. Lalu keluar setelah salat. Famarra ala qaumin, lelaki tersebut bertemu dengan suatu kaum, minal ansar, dari kalangan ansar, fi salatil asr, pada salat asr, nahwa baitil maqdis, mereka menghadap ke baitul maqdis, karena belum mendengar kabar perubahan arah kiblat tersebut. Wa qala, dia mengatakan, huwa yashhadu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan isi perkataannya bahwasanya dia bersaksi telah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa annahu tawajjaha nahwal Ka'bah, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Ka'bah. Bagaimana sambutan para sahabat yang mulia ya mendengar kabar dari sahabat yang lain bahwa Nabi telah mengubah arahnya ke arah Ka'bah di dalam solatnya. Fataharrafal qawm, maka kaum pun mengalihkan wajahnya. Hatta tawajjahu nahwal Ka'bah, sehingga mereka mengarahkan wajah-wajah mereka ke Ka'bah. Fataharrafa, maka mereka bergeser kaum tersebut. Kemudian mengarahkan wajah-wajahnya di dalam solat menuju arah Ka'bah. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Demikian pula datang dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, haddatsana qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Thabit an Anas radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis. Fanazalat, maka turunlah firman Allah taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Famarra rajulun min bani Salimah, seseorang dari Bani Salimah lewat, wahum ruku'un fi salatil fajr, melewati kaum yang naam salat fajr, qad wa qad sallau raka'ah, sementara mereka telah salat satu rakaat. Fanada, maka lelaki itu pun mengatakan, menyeru, ala innal qiblata qad huwilat, ketahuilah bahwasanya kiblat telah diubah. Famalu kamahum nahwal qiblah, maka mereka pun bergeser ya menuju arah kiblah, yakni Al-Ka'bah. Ini dua hadis yang disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala terkait dengan sebab turunnya ayat 144 dari surat Al-Baqarah dari dua sahabat Al-Bara bin Azib, muttafaqun alaih. Demikian pula sahabat Anas bin Malik rawahu Muslim. Kita baca tafsir berikutnya ayat ke 146. Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang Allah karuniakan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Ya'rifunahu dhamir ha, dhamir al ha, ada dua marji', tempat kembali yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah dhamir ha kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah tahwil al qiblah, perubahan arah kiblat. Namun yang dirajihkan di sini bahwasanya dhamir ha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu, mereka mengenal dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Wa inna fariqan minhum, dan sesungguhnya sekelompok orang dari mereka, bal aktsaruhum, bahkan mayoritas mereka, ya, mayoritas ahli kitab, la yaktumunal haqqo, menyembunyikan kebenaran. Wahum ya'lamun, sementara mereka mengerti bahwa itu kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dhamir ha yang disebutkan dalam ayat ini ada yang menyebutkan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pula yang menyebutkan bahwa itu kembali kepada tahwil al-qiblah. Karena ayat-ayat sebelumnya ini menyebutkan tentang perubahan arah kiblat. Sebagaimana ayat setelah akhir dari ayat ini Allah mengatakan, dan sesungguhnya mayoritas mereka menyembunyikan kebenaran itu. Ya, ini menyembunyikan bahwasanya perubahan arah kiblat itu sebenarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, alladzina a'tainahum at-taurata wal-injila, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil, min ahbaril yahudi wa ulama'in nasara, dari kalangan ulama Yahud, para ilmuwan, orang-orang berilmu dari kalangan Yahudi dan para ulama Nasara, ya'rifuna anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bi awsafihi al-madhkurati fi kutubihim, mereka mengetahui bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah utusan Allah, haqqan, utusan Allah yang sebenarnya, ya. Bi awsafihi, bagaimana mereka tahu, ya, bi awsafihi, dengan sebab sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang disebutkan di dalam kitab-kitab suci mereka. Mereka tahu, benar-benar mengerti kedatangan Nabi tersebut, dan ternyata Nabi yang datang itu, ya, disebutkan di dalam kitab suci Taurat dan Injil, persis apa yang mereka baca. Mithlu ma'rifatihim abna'ahum, seperti kenalnya mereka terhadap anak-anaknya. Benar-benar, ya, bisa membedakan ini anak dia dan itu bukan, ya. Karena mengerti ciri-ciri yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa inna fariqan minhum, dan sesungguhnya sekelompok dari mereka, disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fariqan minhum ay aktsaruhum, mayoritas mereka. Mayoritas mereka la yaktumunal haqqo. Allah sebutkan dalam ayat ini inna taukid, inna wa inna, kemudian ditambah lagi dengan lam, lam taukid, menunjukkan tekanan, penekanan yang sangat tegas. Wa inna fariqan minhum, dan sesungguhnya sekelompok orang dari mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran tersebut. Wahum ya'lamuna sidqahu, dan dalam keadaan mereka mengerti kejujuran dan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa thubuta awsafihi, dan adanya sifat-sifat tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jika dhamirnya, dhamir ha, dikembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtharin. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah. Demikian pula menunjukkan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa tahwil al-Ka'bah, tahwil al-Qiblah ila al-Ka'bah min Baitul Maqdis ila Ka'bah min Allah azza wa jal. Hadza huwa al-haq. Ayat ini sebagai tasliyah pula bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Al-haqqu min rabbik. Sesungguhnya naam kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Perubahan arah kiblat dari Al-Ka'bah menuju dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar-benar pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sisi mana? Dari sisi Nabi Ibrahim adalah yang membangun Al-Ka'bah, ya, yang membangun Al-Ka'bah. Dan Nabi SAW tidak mengikuti ahli kitab Yahudi maupun Nasrani yang menghadapkan naam atau kiblat mereka ke arah Baitul Maqdis. Sehingga Nabi SAW selama 16 atau 17 bulan selama di Madinah melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Maqdis sangat berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengubah arah kiblat ke Al-Ka'bah sehingga Allah kabulkan permintaan beliau. Ini merupakan hak kebenaran, demikian pula wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, sudah cukup bahwa itu adalah kebenaran. Bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ya, disebutkan para ulama ini sebagai bantahan terhadap ahli kitab Yahudi maupun Nasrani, demikian pula sebagai tasliyah kabar gembira bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Bahwasanya mereka adalah pengikut agama yang benar. Al-haqqu min rabbika, kebenaran dari Rabbmu. Fala takunanna, maka janganlah kalian, janganlah engkau menjadi bagian orang-orang yang ragu-ragu. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala alladhi anzala ilaika ayyuhan nabi. Apa yang diturunkan, apa yang Allah turunkan kepadamu wahai nabi, huwal haqqu min rabbika, itu merupakan kebenaran wahyu dari Rabbmu. Fala takunanna minasyakin fihi, maka janganlah engkau menjadi bagian orang-orang yang ragu terhadapnya, ragu terhadap wahyu yang Allah turunkan. Qala wa hadza wa in kana, perkara ini apa itu ya, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula larangan untuk ragu terhadap syariat Allah. Wa in kana khitaban lirrasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun khitab pembicaraannya diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa muwajjahun lil ummati, maka pembicaraan ini, perkara ini juga diarahkan kepada umatnya. Hadza huwal asl, ini adalah asal syariat Islam. Al aslu naam umum at tasyri' ma lam yakun dalilun yadullu ala takhsis. Hukum asal syariat ini adalah untuk keumuman kaum muslimin, walaupun itu ya menggunakan khitab, khitabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dhamir anta, kamu ya, walaupun menggunakan khitabnya pembicaraannya diarahkan kepada nabi, namun hukum asalnya adalah ditujukan kepada umat manusia secara umum, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah khususiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik bagi siapa? Bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah Ta'ala. Ini ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama, ya, bahwasanya hukum asal syariat ini ditujukan kepada seluruh umat manusia. Demikian pula hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa beliau ini mendapatkan keistimewaan daripada para nabi dan para rasul sebelumnya. Sementara para nabi dan para rasul ditujukan syariat mereka untuk kaum-kaum mereka, sementara nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditujukan untuk seluruh umat manusia. Allah juga mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali kepada seluruh umat manusia. Baik, kita lanjutkan. Thumma qala Allahu 'azza wa jal, walikulli wujhatun huwa muwalliha. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Pada ayat yang mulia ini sangat ada faedah yang sangat penting yang butuh kita perhatikan dan kita cerna kemudian kita amalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, walikullin faedah, kul lafaz kul ini lazimah bil idhofah. Lafaz kul dia melazimi idhafah, yakni berupa mudhaf. Terkadang lafziyah maupun terkadang muqaddarah, yakni lafzan atau muqaddaran. Walikullin, ya, sering kita dapati. Sehingga dari sini, kata sebagian ahli nahwu, tidak bisa kul ditambahkan alif lam. Bukan al-kul, tapi kul. Ya. Di sini terdapat sesuatu yang dihapus. Walikullin ay walikulli ahli din. Walikulli ahli din. Lafaz kul, lafaz ba'd, mulazimani lil idhafah. Ay walikulli ahli dinin, setiap ahli agama memiliki wijhah, arah. Huwa yang muwalliha, yang diridhoi oleh mereka. Fastabiqul khairat, maka bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Istibaq, musabaqah, ya. Fastabiqul khairat aynama takunu, dimanapun kalian berada. Ya'ti bikumullahu jami'a, Allah akan mendatangkan kalian semuanya, baik yang mati, ya, di kubur, yang mati di na'am, diterkam hewan buas, yang mati tenggelam dalam keadaan apapun. Ya'ti bikumullahu jami'a aynama takunu, dimanapun kalian berada, Allah pasti, ya, ya'ti dengan jazm. Allah pasti, aina, termasuk isim syarat, di mana isim syarat ini termasuk dari alfaz al-umum, lafaz-lafaz yang memberikan faedah keumuman, dimanapun kalian berada. Baik mati di kubur, mati di lautan, mati dibakar, hangus, hancur, dan lain sebagainya. Dimanapun kalian berada, Allah pasti mengumpulkan kalian semuanya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Qala al-mufassir rahimahullah, wali kulli ummatin. Antum lihat di sini takdirannya. Wali kulli ummatin. Bagi setiap umat, minal umami, dari umat-umat yang ada, qiblatun, qiblat. Yatawajjahu ilaiha kullu wahidin minha fi salatih. Yatawajjahu ilaiha, setiap umat dari umat-umat itu mengarahkan wajahnya di dalam sholatnya. Menunjukkan bahwasanya syariat sholat ini berlaku pula kepada umat-umat sebelum kita. Walaupun berbeda tata caranya. Fabadiru ayyuhal mu'minun. Maka bersegeralah wahai kaum mukminin. Mutasabiqina ila fi'lil a'mali salihah. Mutasabiqin, saling berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Al-amr bil istibaq ila al-khairat. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala, perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, qadrun zaidun alal amri bi fi'lil khairat, memiliki nilai tambah. Memiliki nilai tambah dari sekedar melaksanakan kebaikan. Ini faedah yang sangat penting. Ya. Perintah untuk bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan, ini terdapat kadar tambahan, nilai tambah, nilai plus, nilainya lebih dari sekedar perintah melaksanakan kebaikan. Sehingga kata para ulama, ya, syaratu qabulil amal itsnan. Syarat diterima amaran ada dua. Ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Kemudian mereka mengatakan, wa syaratu kamali al-amal al-akhdhu bil-quwah wal-musara'ah. Yang kedua, syarat kesempurnaan amalan ada dua, yaitu bersungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan, ya. Yang kedua, dia bersegera di dalam melaksanakan kebaikan tersebut. Kamal al-amal sebagai sebab kesempurnaan amalan. Sehingga Allah mengatakan, laisa sya'nu, bukanlah yang menjadi permasalahan tahwil al-qiblah, bukanlah permasalahannya itu perubahan dari satu kiblat ke kiblat yang lainnya, namun bagaimana kita menyambut dan melaksanakan serta bersegera di dalam mengamalkan syariat ini. Antum lihat bagaimana para sahabat mendengar perubahan kiblat dalam keadaan sholat, ya, dalam keadaan sholat mendengar adanya perubahan itu, mereka bersegera, tidak menunggu selesaikan sholatnya, enggak, tapi langsung ketika sholat mereka tegakkan, mereka pun mengubah arah-arah mereka. Jadi yang menjadi ibrah adalah imtithal wal istibaq fil khairat, melaksanakan kebaikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fabadiru, maka bersegeralah wahai kaum mukminin, mutasabiqin, saling berlomba, bersegera, ila fi'lil a'mal as-salihah, untuk melaksanakan amalan-amalan salih, allati syara'ahallahu lakum fi dinil Islam, yang Allah syariatkan bagi kalian di dalam agama Islam, dalam segala hal. Ya, dalam salat, dalam saum, dalam bersedekah, dalam talabul ilm, dalam berta'awun, dalam segala aktivitas yang kita lakukan, ketika ada unsur kebaikan dan ketakwaan, disitulah kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالسَّابِقُونَ فِي الْخَيْرَاتِ فِي الدُّنْيَا هُمُ السَّابِقُونَ فِي أَوْ فِي الْجَنَّةِ. Orang-orang yang bersegera di dalam melaksanakan kebaikan di dunia, mereka adalah orang-orang yang bersegera masuk di dalam surga. Demikian pula al-muqarrabun 'inda Allahi 'azza wa jalla, yang disekatkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa sayajma'ukumullahu jami'an yaumal qiyamah. Kemudian Allah mengingatkan adanya hari kebangkitan. Dan kelak Allah akan mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat. Min ayyi mawdhi'in kuntum fi, dari tempat manapun kalian berada. Dari mana faedah min ayyi mawdhi'in kuntum fi dipetik dari lafaz aina ma takunu, dimanapun kalian berada. Ini berfaedah umum, dimanapun kalian berada meninggal dunia, Allah akan membangkitkan kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha mampu. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang bagi alaina jami'an an nusari'a fil khairat, seyakinnya bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba dan bersegera di dalam kebaikan-kebaikan yang telah Allah tunjukkan. Demikian pula bersegera untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di situ terdapat kebahagiaan dan keberuntungan bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar walhamdulillahirabbil alamin.